بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أعزني الله وإياكم بالإسلام. Kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Qarib kita sampai di fasal yang baru, yaitu fi adadi raka'ati salati. Ini tentang bilangan rakaat salat. Jadi fasal yang ini fasal tentang bilangan rakaat salat. Al-Imam Abu Syuja' mengatakan wa raka'atul faraid, maksudnya bilangan-bilangan rakaat salat wajib. Ai fi kulli yaumin wa lailatin fi salatil hadari illa yaumal jum'ati 17 raka'atan. Ya, jadi bilangan ataupun jumlah rakaat salat wajib itu ada 17 rakaat. Namun yang dimaksudkan di sini adalah keseluruhan dari sehari semalam. Fi kulli yaumin wa lailatin fi salatil hadari illa yaumal jum'ati, bagi salat orang yang mukim, kecuali hari Jumat. Jadi sehari semalam itu jumlah rakaat salat wajib itu adalah 17 rakaat. Ya, sehari semalam jumlah salat rakaat wajib itu adalah 17 rakaat. Tentu hitungan ini adalah hitungan bagi salat yang hadir, salat orang yang mukim. Dan juga tentu kecuali hari Jumat. Kenapa? Amma yaumul jum'ah fa'adadu raka'ati fara'idhi yaumiha 15 raka'atan. Karena kalau hari Jumat itu, maka bilangan ataupun jumlah dari rakaat salat wajibnya sehari semalamnya adalah 15 rakaat. Ya, karena Jumat kan cuma 2 rakaat ya. Adapun kalau hari-hari yang lain, maka totalnya itu 17 rakaat. Ya, 2 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4 kan gitu ya. 17 rakaat. Kecuali hari Jumat. Dan juga tentunya ini hitungan untuk salatul hadar. Wa qawluhu, dan adapun perkataan Imam Abu Syuja, fiha 34 sajadatan wa 94 takbiratan wa 9 tashahhudatin wa 10 taslimatin wa 153 tasbihatan wa jumlatul arkan fi ssalati 160 wa 20 ruknan fi ssubhi 30 ruknan wa fil maghribi 42 ruknan wa fil ruba'iyyati 54 ruknan ila akhirih zahirun ghaniyun 'anil syarh. Di dalam 17 rakaat tersebut, pada selain hari Jumat, ya, di dalam 17 rakaat tersebut selain hari Jumat, dan kalau hari Jumat berarti 15 rakaat, itu di dalamnya terdapat 34 sujud. Ya, terdapat 34 sujud. Jadi di dalam 17 rakaat itu terdapat 34 sujud. Ya, coba dihitung aja ya. 2 rakaat berarti 8 sujud ya. 8 tambah 12 ya, benar ya? 8 tambah 16 ya. 8 tambah 16 tambah 16 tambah ya, itulah pokoknya, coba hitungannya ya. Ya pokoknya di sini totalnya katanya 34 rakaat. Jadi iya sujudnya. Astagfirullah ya. Benar-benar. Ya, jadi 34 sujud. Jadi 17 rakaat itu di dalamnya terdapat 34 sujud. Dan terdapat 94 takbir. Ya, terdapat 94 takbir. Sampai dihitung ya, Masya Allah. Baik, terdapat 94 takbir. Dan terdapat 9 tasyahud. Ya. Jadi dari 17 rakaat itu terdapat 9 tasyahud dan terdapat 10 salam. Ya, dari 9 rakaat itu terdapat 10 salam. Ya benar lah ya. 2 2 2 2 2 ya kan, terdapat 10 salam. Kan 5 kali 2. Baik ya, terdapat 10 salam. Wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna tasbihatan, dan terdapat 153 ya. Terdapat 153 tasbih. Ya, sebanyak itu ya. Kalau kita ngikuti yang kemarin ya, subhanarabbiyal azim sama subhanarabbiyal ala, di mana itu dilakukan 3 kali kan. Nah, demikian. Jadi totalnya itu dari 17 rakaat ya, dari 17 rakaat itu di dalamnya terdapat 153 tasbih. Wa jumlatul arkan fi sholati 162 ruknan. Sementara untuk total rukunnya, total rukun di dalam sholat sehari semalam itu berjumlah 126 rukun. Ya, terdapat 126 rukun. Di sholat subuh, 30 ruknan, ada 30 rukun. Ya, di sholat subuh itu ada 30 rukun. Dan di sholat maghrib, wa fil maghribi itsnani wa arba'una ruknan. Ya, di sholat maghrib itu ada 42 rukun. Sementara di sholat zuhur, asar, dan isya, atau disingkat dengan wafir ruba'iyah, dan di sholat yang 4 rakaat itu terdapat 54 rukun. Jadi sholat subuh ada 30 rukun, sholat maghrib itu ada 42 rukun, sementara sholat yang 4 rakaat ataupun sholat zuhur, asar, dan isya itu ada 54 rukun. Dan total keseluruhannya, jumlah dari keseluruhan rukun-rukun tersebut itu ada 126 rukun. Penjelasan beliau sampai akhir, ya, penjelasan beliau sampai akhir ini itu sangatlah jelas sekali, zahirun, ghaniyun anisyarah, ya, sampai enggak perlu disyarah lagi. Nah, demikian. Jadi ya enggak perlu ada disyarah lagi menurut Ibnu Qasim. Ya, karena penjelasan dari syari, penjelasan dari sahibul matan ya sampai akhir itu sangatlah jelas, zahir. Sehingga tidak perlu disyarah lagi. Ya, ghaniyun anisyarah. Kemudian wa man ajaza 'anil qiyami fil fariidhati lima syaqqatin talhaquhu fi qiyamihi shalla jalisan. Waman ajaza, dan siapa yang enggak bisa berdiri. Waman ajaza anil qiyami, dan siapa yang enggak bisa berdiri. Berarti Mas Joko man ini apa ini? Isim. Iya, isim apa? Kalau dari sisi maknanya tadi kira-kira isim apa itu? Dan siapa yang enggak bisa berdiri? Isim syarat. Baik, berarti butuh fi'il syarat dan jawab syarat. Ya, mana fi'il syaratnya di sini? Fi'il syaratnya dulu. Dan siapa yang enggak bisa berdiri? Kan ya. Nah. Fi'il syaratnya adalah ajaza. Iya, itulah fi'il syarat dari man. Ya, karena man ini adalah isim syarat, maka berarti butuh fi'il syarat dan jawab syarat sebagaimana yang baru kita terangkan kemarin. Ya kan? Nah, fi'il syaratnya benar ajaza, namun jawab syaratnya hasil dari fi'il syaratnya itu mana, Mas Miss? Hasilnya, jawabnya. Hah? Oh, kira-kira coba dibaca dulu, kira-kira yang mana itu? Atau saya terjemahin dulu gitu. Kalau ditebak kira-kira ketebak enggak? Mana jawab syaratnya? Dapat? Mas Ali, dapat Mas Ali? Kira-kira mana jawab syaratnya Mas Ali? Anil qiyam. Jadi jawabnya adalah anil qiyam. Bukankah anil qiyam justru itu kaitan untuk ajaza? Karena kan tadi saya katakan, dan siapa yang tidak bisa berdiri, kan, berarti anil qiyam itu merupakan keterangan untuk enggak bisa. Ya, ajaza enggak bisa ya. enggak mampu, ya, tidak berkemampuan gitu ya. Nah, jadi man ajaza anil qiyam, jadi anil qiyam berarti ya itu komponen dari fi'il syarat gitu loh. Ya, komponen dari fi'il syarat. Nah, hasilnya apa? Kalau enggak bisa berdiri kenapa gitu loh maksudnya. Kan man ajaza anil qiyam, siapa saja yang enggak bisa berdiri, terus hasilnya apa? Jawabannya apa kalau siapa saja yang enggak bisa berdiri kan gitu. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Mas Joko? Sholat. Iya, itu jawabannya. Sholat jalisan. Yang enggak bisa berdiri sholatnya duduk. Kan gitu. Ya itulah jawabannya. Siapa yang enggak bisa berdiri duduk. Sholat duduk. Jadi fi'il syaratnya adalah ajaza, sementara jawab syaratnya adalah sholat. Ya, itulah jawabnya. Fi'il jawabnya sholat, fi'il syaratnya ajaza. Dan man adalah adatus syarat berupa isim. Baik. Ya. Nah, jadi kata Imam Abu Suja, barang siapa yang tidak mampu melakukan salat dalam keadaan berdiri, ya, dan salat yang dimaksud di sini adalah salat wajib fil fardhah, ya, karena di sini ditentukan ada kaitannya. Ada apa namanya, ada keterangan ataupun ada embel-embel fil fariidhah. Jadi waman ajaza anil qiyami fil fariidhah, barang siapa yang enggak bisa berdiri di dalam salat wajib, ya, ketika melaksanakan salat wajib, limasyaqqatin talhaquhu fi qiyamihi, ya, mungkin karena beratnya ataupun susah, ada hal yang memberatkan dirinya kalau dia lakukan berdiri, ya, talhaquhu fi qiyamihi, yang kalau dia berdiri ada yang apa namanya, ada yang susah, ada yang memberatkan dirinya. Waalaikumsalam. Jadi ada hal yang berat, ya, karena ada hal yang berat jika dia lakukan dalam keadaan berdiri, maka sholat jalisan, sholatlah dia dengan duduk ataupun dalam keadaan duduk. Ala ayyi hayatin syaa. Terserah mau duduknya kayak gimana. Ya, ala ayyi hayatin syaa. Nah, demikian. Jadi terserah mau duduknya gimana. Namun walakinna iftirashahu fi mawdhi qiyamihi afdal min tarabbu'ihi fil azhar. Akan tetapi duduk iftirash itu, ya, duduk iftirash tatkala berdirinya dia, ya, jadi ketika berdirinya dia itu dia lakukan iftirash, itu lebih utama dibandingkan dia duduk apa namanya nih yang begini nih, sila ya, duduk sila ya, tarabbu ya. Nah, demikian. Nah, jadi itu menurut pandangan yang azhar, ya, fil azhar. Jadi iftirash, ya, tatkala berdirinya dia, ya, jadi tatkala berdirinya dia, dia duduknya iftirash, itu lebih afdal dari duduk julus, dari duduk sila, ya, tarabbu. Tapi sebenarnya terserah mau kayak gimana, ya. Yang penting kalau dia enggak bisa berdiri, karena mungkin kalau berdiri itu ada hal berat yang menimpanya, ya, lima syaqqatin talhaquhu fi qiyamihi, ya, mungkin karena kakinya bengkak sehingga kalau dia berdiri kakinya itu kebasnya bersangatan kan begitu. Nah, maka silakan dia duduk. Bagaimanapun yang dia mau, ya, terserah dia, ala ayyi hayatin syaa, terserah dia. Akan tetapi duduk iftirash itu, ya, itu lebih utama daripada duduk bersila. Wa man ajaza 'anil julus shalla muttaji'an. Dan yang enggak bisa duduk, maka silakan salat miring, tidur miring. Ya. Tidur di atas apa namanya ini? Tulang-tulang apa namanya? Ya, tulang rusuk, pokoknya tidur miring, ya. Jadi wa man ajaza 'anil julus shalla muttaji'an. Dan sesiapa saja yang enggak bisa duduk, jadi kalau tadi enggak bisa berdiri duduk, enggak bisa duduk, maka salatlah dengan tidur miring. Ya, salatlah dengan tidur miring. Fa in ajaza an dzalika, kemudian di sini syarih menambahkan, dan kalau enggak bisa juga salat dengan muttaji', ya, dengan kondisi muttaji' ataupun salat miring, shalla mustalqiyan ala dhahrihi wa rijlahu lil qiblah. Ya. Shalla mustalqiyan, Ya, shalla mustalqiyan ala dhahri wa rijlahu lil qiblah. Ya, saya kasih tahu bahwa waw di sini adalah waw ibtida. Ya, wa rijlahu lil qiblah. Waw ini adalah waw ibtida. Nah, karena waw ini adalah waw ibtida, waw permulaan, berarti setelahnya ini adalah jumlah baru. Maksudnya ungkapan baru. Ya, rijlahu lil qiblah. Nah, kira-kira rijlahu lil qiblah ini jumlah atau bukan jumlah? Mas Joko. Jumlah ya. Berarti ada apa namanya? Ada subjek, ada predikat. Mana subjeknya? Iya benar, itu artinya kaki itu, rijl. Orang tadi lah, yang nggak sanggup duduk tadi, yang nggak sanggup tidur tadi ya, tidur miring. Ini kasus kemarin sore. Rijl itu subjeknya, sementara predikatnya? Predikatnya sebelum jumlah. Lil qiblah ya, taib. Nah, kalau dia subjek berarti i'rabnya? Rofa, yakin? Baik, benar ya? Ya, marfu ya. Nah, oke. Okay. Benar ini Mas Mis bahwa rijlahu yang rafnya marfu. Benar? Gimana? Jadi rijlani. Baik, jadi berarti tanda rafanya dengan? Tanda rafanya dengan alif. Dengan alif. Alif yang mana itu? Yang setelah huruf lam itu? Yang setelah huruf lam itu ya. Kenapa tanda rafanya pakai alif? Semalam apa lah saya? Nama isimnya saya. Iyalah, kenapa tanda rafanya pakai alif kok enggak pakai dhamma atau yang lainnya? Kata isim musanna. Iya, karena ini adalah musanna. Nah, karena ini musanna berarti arti dari rijlahu adalah kedua kakinya. Semalam alasannya apa? Nunnya dibuang. Oh, nunnya dibuang karena dia mudhaf. Oh iya. Nunnya dibuang karena dia mudhaf ya. Itu lupa di sini. Iya. Baik. Nah, demikian ikhwah. Paham? Baik, jadi ya, rijlahu benar ini subjek. Ya, sudah benar dan tentunya i'rabnya marfu dan tanda rafanya di sini dengan alif. Nah, lalu pertanyaannya adalah kenapa tanda rafanya pakai alif? Ya, karena dia memang isim musanna. Nah, tinggal mungkin yang membingungkan kita adalah mana nunnya kalau memang ini isim musanna. Karena yang kita pelajari isim musanna itu kan tambahannya alif sama nun atau ya sama nun, kan begitu. Nah, maka jawabannya adalah nunnya terbuang ataupun dibuang karena dia sebagai mudhaf. Nah, begitu. Iya, dua kali ya. Baik, jadi warijlahu lil qiblah ya, makanya sengaja tadi saya tanya ya, biar ingat. Nah, demikian. Jadi dibuangnya nun yang ada pada isim musanna dan juga berlaku pada jamak mudzakkar salim, ikhwah. Jadi pembuangan nun itu juga berlaku pada jamak mudzakkar salim. Jadi dibuangnya nun yang ada pada isim musanna dan juga pada jamak mudzakkar salim itu sebagaimana dibuangnya tanwin tatkala dia jadi mudhaf. Nah, demikian. Ya, kita bacakan fa in ajaza an dzalika. Ya. Jadi kalau misalkan dia enggak mampu juga buat melakukan salat dengan kondisi tidur miring, shalla mustalqiyan, maka silakanlah dia salat terlentang gitu ya, mustalqiyan. Ya. Silakan dia salat terlentang, yaitu di atas punggungnya, ala dhahrihi. Ya. Jadi kalau mutaji'an kan di atas apa namanya ini? Iya, rusuknya, sementara kalau mustalqiyan itu ya di atas apa nih? Punggungnya, ya ala dhahri. Dengan keadaan kakinya, kedua kakinya, ya dengan keadaan kedua kakinya mesti ke kiblat. Ya, warijlahu lil qiblah. Iya. Ya, kan dia telentang. Telentang kan berarti nyelonjor. Nah, kedua kaki antang ngadap ke kiblat. Hah? Mereng. Ya, berarti enggak ngadap ke kiblat kalau mereng. Pokoknya ya mengarah ke kiblat lah. Ya kalau kiblatnya mereng ya mereng lah dia kan gitu. Nah, demikian. Pokoknya menghadap ke kiblat si kakinya, si kedua kakinya. Jadi silahkan dia telentang, ya tidurnya telentang, dan kedua kakinya itu menghadap ke kiblat. Itu jika dia tidur apa jika dia sholatnya mustalqian. Adapun kalau sholatnya mutaji'an, maka ya badannya itu yang menghadap ke kiblat ya. Kalau tidur miring, ya, tidur miring itu yang menghadap ke kiblat kan begitu. Tapi kalau misalkan dia tidur telentang, maka yang menghadap ke kiblat adalah kedua kakinya, ya, menghadap ke kiblat. Tidur miringnya itu ke kiri atau kanan? Oh, ke kanan. Iya, ke kanan. Ya, tidur miringnya itu ke kanan. Maksudnya di atas ini yang kanan. Ya, di atas apa namanya ini? Di atas ini yang kanan lah pokoknya ya. Sisinya yang kanan, di atas sisinya yang kanan. Nah, begitu. Ya, di atas sisinya yang kanan. Ya, yang kanan. Nah, kemudian kalau dia enggak bisa kayak begitu karena memang kadang-kadang pas kita lagi sakit memang enggak bisa juga buat miring. Ya, mungkin perut. Kepalanya ke mana tadi? Ya, kepala ke sana apa ke sana? Miring ya, yang kanan. Kepala sana. Ke kanan lah. Maksudnya gimana? Kalau kalau kepalanya di sana, bisa kepalanya di sana? Enggak bisa lah, Mas. Bagaimana caranya kepalanya di sana? Ini umpama kiblat ke sana nih ya, kiblat ke sana. Ah. Kiri ya. Berarti ah, kan enggak mungkin ya. Enggak mungkin kembali. Ya, jadi kepalanya ya berarti pokoknya menghadap ke di atas ininya, di atas sisinya yang kanan. Jadi muttaji itu di atas sisinya yang kanan, itulah dia. Di mana arah kepalanya ya berarti sesuai dengan kepala kita lah ya. Maksudnya kan enggak mungkin juga kepala kebalik gini. Baik, nah demikian. Adapun kalau mustalqian, maka ketentuannya kaki kita yang menghadap ke kedua kaki kita itu mengarah ke kiblat. Nah, kalau enggak bisa juga kayak begitu, fa in ajaza an dzalika kulli, ya enggak bisa muttaji, enggak bisa mustalqian juga, au ma bi tarfi. Ya, auma bi tarfi wa nawa bi qalbi. Jadi silahkan dia mengisyaratkan dengan matanya, auma bi tarfi. Ya, beri isyarat, beri apa namanya? Beri pergerakan ya dengan matanya. Iya, dengan matanya kan gitu. Wa nawa bi qalbi. Ya. Dan meniatkan dengan hatinya bahwa dia ini adalah sedang berdiri gitu. Ya, bahwa dia ini adalah sedang berdiri. Jadi wa nawa bi qalbi. Auma'ani nah. Satu kalimat. Iya, satu kalimat. Auma. Jadi bukan au sama ma'a ya. Bagusnya, طيب. Jadi bukan kata au sama kata ma'a, tapi auma'a ini fi'il atas wazan af'ala. Iya, fi'il atas wazan af'ala. Auma'a bi tarfihi. Maka dia mengisyaratkan dengan matanya. Wa nawa bi qalbihi sekaligus meniatkan di hatinya. Ya, meniatkan di hatinya. Wa yajibu alaihi istiqbaluha biwajhihi biwad'i syai'in tahta ra'sih. Dan dengan kondisi tersebut dia tetap wajib menghadapkan wajahnya ke kiblat. Ya, istiqbaluha biwajhihi. Ya, menghadapkan wajahnya ke kiblat biwad'i syai'in tahta ra'sih, dengan cara meletakkan sesuatu di bawah kepalanya. Nah, demikian. Wa yumi'u bi ra'sihi fi ruku'ihi wa sujudihi. Dan memberikan isyarat dengan kepalanya tatkala rukuknya dan tatkala sujudnya. Jadi wa yumi'u dan dengan memberikan isyarat pakai kepalanya saat dia ruku dan saat dia sujud. Fa in ajaza 'anil ima'i bi ra'sihi, dan kalau enggak bisa juga ngasih isyarat pakai kepalanya, au ma bi ajfanihi, maka untuk ruku dan sujudnya itu pakai kedipan aja. Ya. Au ma bi ajfanihi. Jadi kalau enggak bisa juga dia ngasih isyarat pakai kepalanya untuk ruku dan sujudnya itu, maka kasih isyarat pakai kedipan. Ya mungkin udah diperban semua barangkali ya, enggak mungkin lagi bisa apa sampai lehernya pun udah di apa kan gitu ya. Nah, kayak mumi itu ya kan pernah kita nengok itu ya. Ya kadang-kadang bukan enggak mungkin ya itu terjadi ya. Nah, demikian. Jadi, nah kalau yang enggak begitu itu pakai kedipan. Ya kasih isyarat pakai kedipan bahwa kita sedang ruku, kedipan pertama, ruku, kedipan kedua, sujud. Nah, begitulah. Nah, demikian. Fa in ajaza 'anil ima'i biha, dan kalau enggak bisa juga pakai kedipan. Kan gitu ya. Jadi, fa in ajaza 'anil ima'i biha ajra arkanis shalah 'ala qalbi. Jadi munculkan rukun salat tersebut di hatinya. Ya, ajra arkan salat ala qalbi. Jadi munculkan rukun salat tersebut di hatinya bahwa dia sedang ruku, dia sedang sujud gitu loh. Nah, demikian. Jadi kalau enggak bisa juga pakai kedipan pertama untuk ruku, kedipan kedua untuk sujud, melakukan kedipan pun enggak bisa, maka munculkan saja. Ya, munculkan saja di hatinya, di dadanya rukun-rukun tersebut. Nah, demikian. Kalau apa? Koma itu udah hilang akalnya, Mas. Nah, kalau udah hilang akalnya maka gugur kewajibannya. ya. Iya, gugur kewajiban. Gugur ya. Koma gugur ya, karena hilang akalnya. Ya, jadi orang pingsan ya, itu udah kita bahas kemarin ya, yang pingsan, yang koma dan sebagainya. Nah, demikian. Ya, karena mau dibangunin pun enggak bisa juga ya. Kecuali tidur ya, kalau tidur masih bisa dibangunin. Ini tidur pun dia bukan tidur, memang koma ya. Wal musalli qa'idan la qada'a 'alaihi. Dan untuk status salatnya yang kayak begini ini enggak ada cerita qada. Ya, beda dengan salat-salat yang pernah kita bahas kemarin ya. Nah, begitu. Jadi seperti salatnya orang tayamum, ya ada kemungkinan terjadi qada kan begitu. Dan sebagainya salat orang yang apa namanya? yang terkena najis atau gimana itu ya. Ya maka ada ketentuan untuk qada kan begitu. Nah, ini untuk yang ini la qada 'alaihi. Wal musalli qa'idan la qada 'alaihi wa la yanqusu ajruhu. Yang duduk berarti. Hah? Iya, qa'idan la qada 'alaihi. Semuanya sebenarnya ini. Iya, wal musalliqa idan la qada alaihi, cuma ini mewakili yang lainnya. Ya kan biasa begitu ya. Jadi untuk orang apa untuk salat yang duduk itu tidak ada cerita qada wala yang qusu ajruhu dan tidak ada pengurangan pahala. Tidak ada pemotongan pahala. Li annahu ma'dzur. Karena memang dia ma'dzur kecuali bukan uzur. Ya, li annahu ma'dzurun karena dia itu ma'dzur. Wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini diterangkan oleh syarih yang isi sabdanya adalah man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Barang siapa yang salat duduk maka itu separuh dari salat berdiri pahalanya, dan barang siapa yang salat tidur itu separuh dari salat duduk pahalanya. Nah, maka kata penulis ini famahmulun 'alan nafli indal qudrah, maka ini diarahkan ataupun dibawa kepada salat nafil bagi mereka yang mampu. Jadi hadis ini tidak dibawa kepada salat salat fardu yang mana memang dia ma'dzur. Karena salat fardu itu kalau misalkan indal qudrah enggak ada cerita wajib berdiri. Beda dengan salat nafil. Salat nafil ya, walaupun tidak ada walaupun ada qudrah, kita boleh salat boleh salat duduk. Kan begitu. Nah, demikian. Nah, jadi oleh karena itu hadis ini itu dibawa kepada ataupun diarahkan kepada salat nafal, bukan diarahkan kepada mereka yang salat wajib karena uzur, apa duduk karena uzur, kan begitu. Sebab salat wajib itu enggak ada cerita duduk kecuali karena uzur. Nah, oleh karena itu salat wajib salat orang yang duduk ya, salat wajib orang yang duduk itu pahalanya enggak berbeda dengan salat wajib orang yang berdiri. Sama, karena mereka duduk bukan karena mau mereka, tapi karena ma'dzur. Ya, karena mereka ma'dzur. Sebab kalau mereka enggak ada uzur, mereka wajib berdiri. Nah, berbeda dengan salat nafil. Salat nafil ini walaupun kita qudrah, kita boleh duduk. Sehingga ada perbedaan antara yang dia mau berdiri dengan yang dia mau duduk, begitu loh. Oh, duduknya ini tadi, duduknya itu gimana maunya dia, ya? Ala ayyi hayatin sya'a. Hanya saja yang terbaik itu adalah iftirash. Ya, jadi kalaupun kita mau salat duduk, salatlah duduknya duduk iftirash. Oh, kalau itu ya udah, ya berarti ala hayati sya'a. Ya. Sejajar semuanya lurus apa? Ala ayyi hayati sya'a. Terserah mau gimana. Ya, terserah. Ala ayyi hayati sya'a. Apalagi kalau memang apa namanya? Tidak memungkinkan dia untuk iftirash dan apa namanya ini tadi? Bahasa Indonesianya? Sila. Sila, tidak memungkinkan dia untuk iftirash dan sila. Ya, sila, karena kalau dia sila sama aja ketimpah lukanya kan begitu. Ya maka selonjorkan. Nah, demikian. Jadi ala ayyi hayatin sya'a. Terserah dia. Mau kayak gimana duduknya. Hanya saja di sini diterangkan oleh syarih walakinna iftirashuhu fi mawdhi'i qiyamihi afdal. Akan tapi yang jelas pengganti berdirinya itu ya, duduk iftirash itu lebih utama. Nah, begitu. Untuk pengganti berdirinya duduk iftirash itu lebih utama. Itulah yang jelas ya fil azhar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada pertanyaan ikhwah? Kayaknya kita cukup sampai di sini ya, satu pasal aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.